wa hurufil qasami wa hiya al wa wal fa wa ta wa wal fi'lu yurafu bi qad wa sini wa safa wa ta ila wal harfu ma yasluhu ma hu kadzalul ismi wa la dzalul fi'li babul iqra al i'rabu wa ya'tu tabiru aw khidal kalimi li ikhtilafi 'ala awamid dakhilati 'alayha raqul aw taqdir lis waqsamuhu arba'atu raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun wa lil asma'i min dhalika raf'un wa nasbun wa khafdun dari lamnya amin walil asma'i min dhalika raf'u walil asma'i min dhalika raf'u wa nasbu wa khafdun wa jasmun fiha walil af'ali min dhalika raf'u wa nasbu wa jasmu wa la khafdu fiha babul alamatil i'rab ma'rifati babul ma'rifati alamatil i'rab babu ma'rifati ma'rifati alamati i'rab lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun wa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawdi'in fi ismi al-mufradi wa jam'i taqdiri wa jam'i mu'anati salimi wal fi'il mudhari lam yatakhil bi akhri ta'il wa amma al-wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'in fi ismil fi jama' mutakhir salim wa fi asma'il khamsati wa hiya abuka wa akuka wa akuki hamu wa hamuki wa kuka wa zumalin Masya Allah cuman fa dan wa itu kurang anu sudah jelas tapi salah. Kalau di awal-awal itu seringnya pakai fa fa'amal wawu gitu, nanti setelahnya wa ya. Falil af'ali falil asma'i. Nah terakhir kita belajar tentang i'rabnya asmaul khamsah, tanda rupanya apa asmaul khamsah ya afana Aba Nabila? Al-wawu dirofa dengan wawu. Syarat asmaul khamsah dirofa dengan wawu apa ya Pak Raihan? Syarat asmaul khamsah dirofa dengan wawu harus mukabbarah. Antakuna mukabbaratan. Antakuna mudafatan. Antakuna mukrodatan. Antakuna idopatuna ila doyliya antakali. Baik, itu empat syarat yang harus ada pada semuanya. Kemudian syarat yang khusus apa Rizek? Fuka antariwan ini. Syarat fuka ada tambahan harus kosong dari mim. Kalau ada mimnya kirob dengan harokat, opak dengan domah, nasab dengan fathah, jer dengan kasroh. Syarat tambahan yang lainnya apa beda? Abu Azam. Ya. Apa syarat tambahannya? Syarat tambahannya dia kalau asmaul khamsah dia rupanya dengan wawu. Iya, itu sudah dari awal sudah disebutkan. Syaratnya rofa dengan wawu apa? Asmaul adu ini tidak bersambung dengan bermakna apa? Bermakna memiliki. Antakuna bimana sahib. Syarat berikutnya apa Numer? Dengan isim jenis dohir bukan sifat. Nah, Kita lanjutkan. Kita lewati ta'liq yang nomor 4 ya. Jadi syarat du itu termasuk asmaul khamsa, selain syarat yang disebutkan semuanya adalah dia bermakna sahib yang memiliki. Yang kedua adalah mudhaf ilaihnya itu berupa isim jenis dhahir bukan sifat. Nah, fa illam takun, kita lanjutkan, fa illam takun bi makna sahibin yang kanat mausulatan fahuwa mabniyun. Nah, dan jika dia tidak bermakna sahib, dhu itu tidak bermakna sahib, maka dhu itu adalah dhu mausulah. Ya, maka dia hukumnya mabni. Nah, ja'a dhu qama, ra'aitu dhu qama, marartu bi dhu qama, itu dunya mausulah. Nah, di antara untuk mengetahui juga, kalau dhu setelahnya jumlah, maka itu adalah dhu mausulah. Kita baca ta'liqnya nomor 1. Makna hadal kalami anna dhu taratan takunu mu'rabatan wa taratan takunu mabniyatan. Makna kalam ucapan ini bahwasanya dhu kadang-kadang itu mu'rab, kadang-kadang dhu itu mabni. Fa in kanat bimakna alladhi fahiya ismun mausulun wa hina idzin takunu mabniyatan. Apabila dhu itu bermakna alladhi, yang, maka dia adalah isim mausul, maka ketika itu dia mabni al-sukun. Misalu dhalika, contohnya, ja'ani dhu qama, telah datang kepadaku orang yang berdiri. Coba di Arab dhu di sini. Apa? Ya'la. Fa'ilun marfu'un. Mabni. Fa'ilun. Ismun mausulun. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, kalau ja'a dhu malin, wa ya'la dhu ja'a dhu malin aw dhu fa'il, langsung fa'ilun marfu'un bil fi'li wa ala matrafihi al-wawu. Nah, baik, itu contoh yang rafa. Contoh yang nasab misalkan ra'aitu dhu qama. Dhu berarti mabni ala sukun fi mahali nasbin. Nah. So, itu di sini isim mausul mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il pada bagi ja. Qala Ibnu Hisyam fi syudur ala anna minhum man yujriha majral lati bi makna sahib fayuribuha bil wawi wal alifi wal ya intaha. Ya, ada di antara mereka yang berlakukan dhu itu seperti bermakna sahib, maka di i'rab dengan wawu ketika rofa, alif ketika nasab, dan ya ketika jir intaha. Wa idza kana bi makna sahib wa udhifat ila ismi jinsin dhahirin fahiya mu'rabatun. Maka jika dhu ini bermakna sahib dan diidhafahkan kepada isim jenis dhahir, maka dia hukumnya mu'rab. Misalu dhalika ja'a dhu malin. Ya, maka dhu ismin al-asmail khamsa awisitta wahiya mu'rabatun marfu'atun wa alamatu raf'ihi al-wawu li'anna minal asmail khamsa awisitta. Baik. Jadi kesimpulannya, apa perbedaan antara dhu asmaul khamsa atau sita dan dhu mausulah? Aba Ibrahim? Lewat. Sudah ketemu belum? Sudah. Pembahasannya. Aba Usman? Apabila dhu termasuk asmaul khamsa Hamzah. Satu. Du bermakna du asmaul khamsah itu bermakna sahib. Du as mausulah. Du mausulah mabni. Kok orang nyambung? Ya kalau mau buat bikin perbedaan ya du apa tadi? Maknanya dulu. Iya no. Hukumnya nanti. Du asmaul khamsah maknanya sahib. Du mausulah maknanya Sahib. Saya apa? Bermana alladhi. Ya. Perbedaan kedua. Du asmaul khamsah Mu'rab. I'rab dengan huruf, rofa dengan wawu, nasab dengan alif, jarnya dengan ya. Du asma'u du mausula mabni ala sukun. Nah. Qala wa misaluha ghairu mausulatin qawlu Abu Abi Thayyib al-Mutanabbi. Contoh zu yang bukan mausulah ucapan Abu Thayyib al-Mutanabbi, dzul akli yashqa fin na'imi bi aklihi wa akhul jahalati fis syaqawati yan'amu. Mana syaitnya? Syaitnya mana? Apa? Pakai as? Dzul akli dan akhul jahalati. Ya, dia rofa dengan wawu. Wa hadani syartani zaidani fi hadhil kalimati fi khususiha ala syurutil arba'ati allati sabaqa dzikruha. Dua syarat ini, syarat tambahan dalam kata ini secara khusus, yaitu fu dan du, tambahan atas syarat-syarat empat yang telah berlalu penyebutannya. Nah, tamrinat, latihan. Bayyin al-marfu'a bi dhammati dhahirati awil muqaddarati wal marfu'a bil wawi ma'a bayani naw'i kulli wahidin minha min bainil kalimatil waridati fil jumalil atiyati. Jelaskan marfu' dengan dhamma dhahirah atau dhamma muqaddarah dan marfu' dengan wawu bersama penjelasan jenis masing-masing darinya dari kata-kata yang datang pada kalimat-kalimat berikut ini. Qad aflahal mu'minun. Indah ya. Aba Sofia. Al mu'minun. Rofa sebagai fa'il, tanda rofanya dengan wawu karena iya, kenapa wawu? Karena fa'il. Karena apa tanda rofanya dengan wawu? Jamak mudzakkar salim. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'un. Jamak mudzakkar salim. Rofa nasab jar. Rofa. Tanda rofanya? Karena mudzakkar muakhar. Kenapa rofa-nya dengan wawu kok enggak dengan alif atau dengan dhamma? Jamak mudzakkar salim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum fi lizakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafidun. Ini semuanya adalah jamak mudzakkar salim. Mu'ridun, fa'ilun, hafidun. Wa qala ta'ala wara'al mujrimuna. Ini juga sama. Mujrimuna apa? Nah, tanda rufanya dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Fadhannu annahum waqi'uha. Waqi'uha. Rufa nasab jar ya ba musanna. Fadhannu annahum waqi'uha. Rufa nasab jazm jar. رفعته. كنابة رفع. أنه موضعه فعل kok nasab katanya rofa rofa apa nasab dan mereka menyangka bahwa sendiri mereka akan merasakan itu akan mengalami rofa, nasab atau jer itu pertanyaannya. Rofa. Kenapa rofa? Fa'il. Fa'il dari? Wadunnu. Fa'ilnya wawudunnu. Fa'ilnya waw dan fi'il. Fa'ilnya dhanu itu wawu, bukan muwaqi'uha. Berarti salah jawaban antum. Muwaqi'u di sini rofa sebagai apa Bosman? Mubtada. Mubtada. Apa Nabila? Sebagai khobar anna. Khobar anna. Annahum. Ya. Dhamir ha isimnya kemudian muwaki wa khobar. Tanda rupanya apa Nabila? Hadfu nun. Apa ono tanda rupa hadfu nun? Li rafi arfu alama tena dhamma tu wal waw wal alih wan nun. Gak ada hadfu nun tanda rupa. Awasa. Ya, apa ta'afan ini. Apa? Tanda rupanya apa? Al-waw. Kenapa wawu? Jamak mudzakkar salim ahsanta. Mana nunnya? Ini kayaknya madzuf ini. Kenapa dibuang? Mudzaf. Karena mudzaf. Ya. Nun musanna, nun jamak mudzakkar salim dibuang ketika mudzaf karena nunnya iwadun ini tanwin. Mudzaf enggak boleh tanwin. Ya. Muwaqi'una aslinya. Ketemu dhamir ha jadi muwaqi'uha. Al-fitnatu talqahuhan najwa wa tantajuha syakwa. An-najwa. Rofa nasab. Apa? Raihan. Rofa sebagai fa'il dari talqahu ya tanda rupanya dan apa ini dhamma muqaddara alal alif mana min duriya tatadur demikian pula syakwa. Nah ihwanuka rofa nasab jer berwifi sebagai apa? Mubtada. Tanda rupanya dengan dhamma. Kenapa? Nah. Kok isim mufrad? Ikhwanuka jamak taksir. Hum a'wanuka idza stadda bikal karabu wa asatuka idza azdaka az-zamanu. An-na'ibatu muhikul asdiqai abuka yatamanna lakal khaira. Abuka rafa nasab jar. Rofa, kenapa? Mubtada, tanda rofanya. Kenapa, wawu? Wayarju lakal falaha yarju. Rofa, nasab, jer. Rofa. Kenapa? Ya, atas kemana? Al-khayru. Khayru itu nasab. Kok atofnya ke rofa'i gimana? Khaira isim, yarju fi'il. Gak bisa. Ta'abuka. Abuka isim. Yarju fi'il. Kalau mau diatofkan ya ke yatamanna. Ayahmu itu bercita-cita kamu kebaikan untukmu dan berharap bagimu keberhasilan. Namanya orang tua ya. Berarti rofa, yatamanna juga rofa. Kalau yatamanna rofa kenapa? Kosong dari iya, kosong dari amil penasab dan penjazam ahsanta. Tanda rupanya? Ya, tanda. Jangan kosong. Tanda rupanya kosong lagi. Sudah benar tadi, amil rupanya karena kosong. Nantung kosongnya terlalu lama sama jarak. Karena kosong. Kosong. Abu Usman nanti bingung, kosong apa nih? Kosong dari penasab dan penjazm. Tanda rupanya? Dino nih. Kalau nun tanda rupanya kayak dewe, yak tubuna, yak tubani, nunnya kayak dewe, nun yang tengah ya bukan tanda rupa. Ahsanta, domah mukadara alal? Alif. Ya tamana, alif bengkongnya itu. Mana minduri apa? Ya, menghalangi untuk nampaknya domah di sini apa? Tadur sikol apa munasabah? Sikol. Sikol itu kenapa? Berat kok. Ya, sikol itu kalau mu'tal wawu atau mu'tal ya. Oh, iya. Kalau mu'tal alif itu ta'adur. Ya. Yang yarju, yarju ini di sikol. Tanda rupanya dengan domah muqaddarah di sikol artinya yarjuwu. Nah. Ahu kalladhi tashku ahu kalladhi idha tashku ilaihi yushkika aku ka rofa nasab jer tanda rofanya kenapa mubtah kok balik karena asmul khamsah jangan balik ke mubtadah. Ida tasku, tasku, rofa nasab jazam. Apa ya'la? Kenapa? Tanda rofanya? Ana min duria? Sikol. Sikol, nah. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan mungkin? Hmm? Kenapa? Yarju itu fi'il. Fi'il mudhari. Mufrad. Roja yarju. Apa iskalnya? Kalau jamak tinggal tambahin ini, yang jingin. Kalau jamak, iya. Yarju yarjuani yarjuna. Aslinya yarjuuna, jadi elal di situ. Yarjuna aslu yarjuuna. Bertanya tak? Oke, monggo. Jenis itu sebenarnya mustaq ya semua. Semua itu jenis. Kemarin menjelaskannya gimana? Agar terdengar itu semua yang mustaq itu adalah isim jenis. Berarti di balik ada isim jenis yang tidak mustaq ya? Iya. Yeah. Jadi penjelasan di penjabar ini isim jenis yang tidak mustaq yang masuk di dalam persyaratan ini. Iya, isim jenis yang tidak mustaq. Isim jenis yang zahir itu yang tidak mustaq. Iya. Seperti ilm, haram, gitu. Nah, wallahu a'lam. Kita lanjutkan sorof, sebentar. Kita masuk bab yang kelima, bab fa'ila yaf'ilu, ya. Kita baca sama-sama. Fa'ila yaf'ilu. Wahid dan salasa. Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Mana di maklum? Fa'ila wahid dan salasa. Fa'ila fa'ila wahidu fa'ila fa'ila fa'ila fa'ila fa'ila fa'ila fa'ila fa'ila fa'ila fa'ila fa'ila fa'ila. Mudhari' maklum, yaf'ilu. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'iluna taf'ilani taf'iluna taf'ilu taf'ilu. Masdar. Fa'ala taf'ilu taf'ilani. Isim fa'il. Fa'ilu taf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani taf'iluna. Isim maf'ul. Fil amr. Nahi. Zaman makan. Apa? Bingungnya di mana Bu Nabila? Mafa'il. Itu yang terakhir itu juga maf'ilun harusnya ya. Zaman makan sama tapi di situ ada maf'alun. Wallahu a'lam. Di sini zaman makan dipisah tapi yang benar sama maf'ilun. Ya, yang halaman 56 bawah itu kan maf'ilun, bawahnya maf'alun. Yang benar sama maf'ilun, maf'ilani, maf'a'il. Isim alat. Mif'alun mif'alani mafa'ilu. Madi majhul. Fu'ila fu'ila fu'ilu. Fu'ila fu'ila fu'ila. Fu'ila fu'ila fu'ilu. Fu'ila fu'ila fu'ilu. Mudhari' majhul. Yuf'alu yuf'alani yuf'aluna. Yuf'alu yuf'alani yuf'aluna. Yuf'alu yuf'alani yuf'aluna. Yuf'alina yuf'alani yuf'aluna. Berikutnya masuk amsilah contoh hasiba yahsibu husbanan artinya menghitung. Kayak mana tadi? Abu Ibrahim. Hasiba yahsibu husbanan. Hasiba yahsibu husbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib mahsibun mahsab mahsibun mahsibun mihsabun husiba. Kau hasiba yahsibu husbanan hasibun mahsubun ihsib. Mihsabun. Mihsabun. Mihsabun. Mif'alun. Alat. Alat menghitung. Hasibun. Satu. Orang satu orang menghitung. Satu orang yang menghitung. Hitunglah. Yang dihitung. Maksud. Sedang atau akan menghitung. Yahsibun. Kok ditanwin? Yahsibun. Ya. Ilmu dimaklum. Hasiba, hasiba, hasibu, hasibat, hasibata, hasibna, hasibda, hasibtuma, hasibtum, hasibdi, hasibtuma, hasibtunna, hasibtu, hasibna. Prau. Hasiba, hasiba, hasibu, hasibat, hasibata, hasibna, hasibda, hasibtuma, hasibtum, hasibdi, hasibtuma, hasibtunna, hasibtu, hasibna. Hasibu. Banyak orang laki-laki. Mereka. Mereka orang laki-laki. Banyak laki-laki. Mereka banyak laki-laki menghitung. Sedang atau akan? Telah menghitung. Telah, ya. Hasib tu. Pak Muhammad. Hasib tu. Aku. Pak Muhammad. Saya telah menghitung. Nah. Hasib tu ma. Pak Yas, kalian dua laki-laki telah menyusul. Nah, mudhari maklum apa Sofia? Yasibuna. Kamu satu orang perempuan sedang berhenti. Yasibuna, apa Luqman? Ya, Yasibuna. Mereka banyak laki-laki sedang menghitung. Sedang atau akan? Tahsibani, apa Musanna? Dia seorang perempuan. Gak ada dianya. Mereka dua orang perempuan. Atau kamu dua orang laki-laki atau kamu dua orang wanita sedang atau akan menghitung. Fil amr Usman. Ah, sibu. Fil amri apa kok sibu ini? Oh, tidak. Iksiba. Oh. Ihsibu. Mereka. Enggak mereka. Amr itu kalian. Hitunglah. Kalian. Banyak lagi. Ihsibi. Wa Nabila. Hitunglah kau seorang perempuan. Baik, nak tapi bihada. Bisa katakan mihsab. Nah. Oh, iya.